segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih terus mencurahkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita rasakan saat ini ada nikmat iman, nikmat sehat, dan alhamdulillah nikmat waktu luang. Sehingga dengan ketiga nikmat tersebut dan nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita untuk berkumpul kembali, bertemu kembali dalam rangka untuk talabul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan, memberikan kepada kita hidayah agar dapat mendapatkan berkah ilmu yang kita pelajari, dan diberikan hidayah untuk dapat mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ikhwan fi din azakumullah, insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab kita, yang mana pada pekan lalu ada halangan sehingga membuat kita tidak dapat melanjutkan. Dan pada malam ini insyaallah kita masuk ke ad-darsus sabi'a asyara, pelajaran ke-17. Dan pelajaran ke-17 ini merupakan pelajaran yang masih seputar ad-dhamair dan asma'ul isyarah, sehingga perlu kiranya kita mengulang sedikit apa yang telah kita pelajari pada kesempatan yang lalu. Antum lihat halaman 95, 95. Halaman 95. Di sini ada penjelasan mengenai asma'ul isyarah lil qarib wa asma'ul isyarah lil ba'id. Lalu telah kita jelaskan pula pada kesempatan yang lalu bahwa asma'ul isyarah baik lil qarib maupun lil ba'id dibagi menjadi dua. Ada asma'ul isyarah yang diperuntukkan untuk al-aqil, dan juga ada yang diperuntukkan untuk ghair aqil. Dan sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu bahwa jika seandainya ada isim ghair akil, tapi sebelumnya ma makna al-akil wa ghair al-akil, ikhwan? Al-akil. Al-akil yani yang berakal. Yang berakal. Maksud dari sini kata benda baik itu nama orang. Adapun kata benda yang menunjukkan binatang atau benda mati, ghair, maka itu masuk ke kategori ghair al-akil. Ghair al-akil. Dan sudah kita jelaskan pada kesempatan lalu bahwasanya ism al-isyarah li al-asma ghair akilah, jika dia jamak maka kita menggunakan hadhihi. Jika jamak maka kita menggunakan hadhihi. Kita berikan contoh di sini, misalnya hadza baitun. Hadza baitun. Ketika kalimat baitun kita rubah menjadi jamak, sebelumnya kalimat baitun ini akil atau ghair akil ya ikhwan? Ghair akil. Kemudian kalimat baitun ini kita rubah menjadi jamak. Jamaknya adalah buyutun. Buyutun. Maka kata tunjuk yang sesuai untuk kalimat buyutun adalah hadhihi. Karena sudah kita jelaskan pada kesempatan lalu bahwa kaidahnya adalah jamak daripada isim ghair akil, dia adalah muannas. Walaupun asalnya mufradnya dia, ketika tunggal dia bersifat mudzakkar, tapi ketika dia menjadi jamak maka sifatnya menjadi muannas. Dan sudah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu. Baik, sekarang kita masuk ke ad-darasus sabi'a asyar. Pelajaran ke 17. Di sini ada beberapa kalimat-kalimat yang perlu kita baca. Dan ana minta malam ini ana akan mengurangi banyak peran dalam mengajar. Artinya nanti ana minta ikhwan-ikhwan untuk membaca, ikhwan di studio membantu ana untuk membaca dan menerjemahkan kalimat-kalimat yang sudah kita baca. Siap ikhwan? Ana minta ikhwan, tafadhal iqra ad-dars as-sabi'a asyar. Ad-dars as-sabi'a asyar. Antum pelankan suara antum, maksudnya pelan artinya perlahan, tidak terlalu cepat. Ad-dars as-sabi'a asyar. Diterjemahkan setelah itu. Pelajaran ke-7. Ke-7. Ke-17. Nah, 17. 1. Abwabul masjidi maftuhatun. Nah. Pintu-pintu masjid itu terbuka. Nah, pintu-pintu masjid itu terbuka. Nah. 2. Liman hadhihil buyutul jadidatu? Hiya lil mudir asy-syarikat. Maradun akhra ya Ridwan, hiya lil mudir asy-syarikah. لمدير الشركة لمن هذه البيوت الجديدة هي لمدير الشركة نعم punya siapa rumah yang baru ini نعم rumah yang baru ini untuk mudir asyarika نعم dia ini kembali ke al-buyut rumah-rumah baru tersebut adalah milik Direktur perusahaan. Nah, sahih. 3. An-nujumu jamilatun. Bintang-bintang itu bagus. Nah. Indah. Nah. Baik, sebentar akhi, antum perhatikan dari 3 nomor yang kita baca ini semuanya ada satu hal yang mencolok, yaitu penggunaan jamak. Jamak. Kata benda yang berbentuk jamak. Misalnya di nomor 1 mana isim jamaknya ya kawan? Abwab. Abwabun jamak daripada? Babun. Babun. Lalu yang kedua al-buyutu. Al-buyut jamak daripada? Bait. Bait. Lalu ada yang nomor 3 ada? Nujum. An-nujum jamak daripada? Najmun. Najmun. Istamir ya Ridwan. Nah. 4. Hadhihi ad-durusu sahlatun. Nah. Pelajaran-pelajaran ini mudah. Masyaallah. 5. Fil Hindi lughatun kathiratun. Di India ada beberapa bahasa-bahasanya banyak. Nah, ada beberapa bahasa. Ada banyak bahasa. Nah. Ada banyak bahasa. Sama seperti Indonesia. Nah, teruskan. 6. 6. Aina al-kutubul jadidatu? Hiya fil maktabati. Di mana buku-buku yang baru itu? Buku-buku yang baru itu di perpustakaan. Nah. 7. Tilka sururu maksuratun. Ranjang-ranjang itu rusak. Rusak. Nah. As-sa'atul yabaniyatu. Samania, uzkur rakam. 8. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. Jam yang berasal dari Jepang itu murah sekali. Murah sekali. Nah. Murah. Murah. Nah. رخيصة مره هذه الحمر من فضلك اذكر الرقم 9 هذه الحمر للفلاح نعم ada kata dalam kurung al-hamir نعم seakan-akan ingin menjelaskan kepada kita bahwa al-humur min hamir sama dengan al-hamir jamak al-himar bisa al-humur bisa al-hamir keledai-keledai ini untuk milik Pak Tani. Milik Pak? Pak Tani. Nah, milik Pak Tani. Nah. 10. Aina kutubukunna ya ikhwat, ya akhwat? Nah, ya akhwatu. Aina kutubukunna ya akhwatu? Nah. Hiya fil fasli. Di mana buku-buku kalian, wahai para ahwat? Nah, buku-buku kami, buku-buku itu di kelas. Nah, hiya di sini kembali ke kutub. Ke kutub. Nah, Ahada ashar. Hadhihi kutubi wa tilka kutubu akhi. Wa tilka kutubu? Kutubu ukhti. Nah, ini buku-bukuku dan itu buku-buku saudara perempuanku. Nah, hasan. Itna ashara. Hadhihi makatibu tullabi. Ini meja-meja untuk para pelajar. Nah, makatib. Nah, sahih. Salatat ashar. Fi hadha syari'i fanadiku kabiratun. Nah, fanadiku kabiratun. Di jalan ini banyak hotel-hotelnya besar-besar. Nah, hotel-hotelnya besar-besar. Sahih. Taib ya akhwan. Syukran ya Ridwan, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Taib ya akhwan, di sini seperti yang ana jelaskan tadi, di 13 kalimat ini antum akan perhatikan banyak sekali kata-kata benda yang berbentuk jamak. Kata-kata benda yang berbentuk jamak, dan khususnya di sini yang disebutkan adalah kata benda ghair akil. Alas sekadalik ya ikhwan? Bala. Kita mulai dari yang pertama. Wahid, abwabul masjidi maftuhatun. Abwabul masjidi maftuhatun. Abwabu, mengapa dia tidak diberikan tanwin ya ikhwan? Mengapa tidak abwabun? Karena dia mubtada ustaz, di awal kalimat. Dia mubtada. Ada jawaban lain yang lebih tepat? Karena dia jamak. Dia jamak. Ada lagi jawaban lebih tepat? Lihat kalimat abwabul masjidi. Karena dia ini ustaz dan mudhafun ilaih. Ahsan tayah. Tidak kita pungkiri abwab itu mubtada. Iya, benar mubtada. Tapi bukan itu yang menyebabkan dia hilang tanwinnya. Iya. Begitu pula bukan jamak. Bukan jamak balasan, tapi karena dia posisinya sebagai abwabul masjid, antum lihat mudhaf dan mudhafun ilaih. Maka mudhaf syaratnya tidak boleh diberikan tanwin. Abwabul masjid, pintu-pintu masjid itu, maftuhatun, terbuka. Kalimat maftuhatun ya ikhwan, maftuhatun ini adalah sifat untuk kalimat abwab. Maftuhatun adalah sifat untuk kalimat abwabun. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu bahwasanya jamak daripada isim ghair akil adalah muzakkar atau muannas ya ikhwan? Muannas. Antum meletakkan pensil antum ya ikhwan. Tidak ada yang sibuk dengan pensilnya. Perhatikan pembicaraan anak. Anak ulang sekali lagi, kalimat maftuhatun yang artinya terbuka adalah sifat untuk kalimat muannas. Sebutkan kalimatnya. Abwab. Dan abwab itu jamak daripada babun. Babun atau abwab ini jamak ghair akil atau al akil ya ikhwan? Ghair akil. Sehingga sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu bahwa jamak daripada isim ghair akil adalah mudzakkar atau muannats. Muannats. Maka antum lihat maftuhatun sifatnya pun harus muannats. Dan sudah kita jelaskan juga pada pelajaran-pelajaran terdahulu bahwa sifat itu pasti selalu mengikuti benda yang disifati. Ana ulang sekali lagi. Sifat itu pasti mengikuti benda yang disifati. Jika benda yang disifatinya muzakkar, maka sifatnya harus muzakkar. Jika benda yang disifatinya muannats, maka sifatnya harus muannats. Harus muannats. Jangan ragu-ragu, muannats. Muannats. Dan di sini maftuhatun sifat untuk mana ya Ikhwan? Sifat untuk kata mana? Abwab. Dan abwab itu muannats. Faham tum? Faham. Nah. Isnan. Kita lihat sekarang nomor 2. Liman hadhil buyutul jadidatu? Liman. Lam di sini artinya milik, pemilikan. Lam al-milkiyah, pemilikan. Liman, milik siapa? Hadhihi al-buyutu al-jadidatu, rumah-rumah yang baru ini. Lihat ya ikhwan, di sini ada kata benda jamak. Yang mana ya ikhwan? buyut. Al-buyut. Dan setelah itu kalimat al-buyut disertai al-jadidah. Sifatnya setelah itu al-jadidatu. Lihat ya kawan, lagi-lagi ini kaidah yang menegaskan kepada kita bahwasanya jamak daripada isim ghair akil adalah muzakkar atau muannats? Muannats. Muannats. Apa sebabnya? Dari mana kita tahu bahwa itu muannats? Karena dia isim ghair akil. Nah, di antara hal yang mendukung adalah sifat yang datang setelah itu muannats. Anda lihat al-jadidatu. Ini yang mendukung dan menegaskan bahwa al-buyut itu muannats. Lihat sifatnya, sifatnya muzakkar atau muannats? Muannats. Muannats. Dan pasti sifat itu mengikuti benda yang di sifat. Nah. Selain itu, selain muannats, kalimat al-buyut itu juga ada alif lamnya. Kalimat al-buyut itu juga ada alif lam. Maka sifatnya pun harus ada alif lamnya. Paham? Paham. Paham, nah. Sehingga sifat itu ya ikhwan, yatba'ul mausuf. Sifat itu pasti mengikuti benda yang baik dia mengikuti dalam hal muzakkar atau muannatsnya, mengikuti dalam hal apakah dia muhalla bi alif lam atau tidak dengan alif lam, itu semua harus diperhatikan. Hiya limudiri syarikati. Hiya limudiri syarikati. Hiya di sini kembali ke mana ikhwan? Al-buyutul jadidah. Lihat lagi-lagi ini juga menegaskan bahwa al-buyut itu mu'annas. Karena hiya itu hanya untuk mu'annas. Kalau laki-laki ya, Pak Ikhwan? Huwa. Nah. Hiya li mudiri syarikati. Dia atau rumah-rumah yang baru itu milik direktur syarikat perusahaan. Faham tu, Pak Ikhwan? Faham. Sudah diterjemahkan tadi oleh Rituan. Salasah. An-nujumu jamilatun. An-nujumu jamilatun. Siapa yang bisa menjelaskan mana isim jamak ghair akil di sini, ikhwan? An-nujum. An-nujum. Mufradnya adalah najm. Najm. Apa mana najmun? Bintang. Bintang. Jamilatun indah. Yang indah. Lihat, jamilatun di sini posisinya sebagai apa, ikhwan? Jamilatun di sini posisinya sebagai apa? Sifat. Sifat? La. Bukan sifat. Antum lihat sekali lagi. An-nujumu jamilatun. Kalau dia sifat, maka harusnya begini. An-nujumu al-jamilatu. Seharusnya begitu sifat. Tapi ini tidak ada alif lamnya. Ini mubtada dan khobar ya khobar. Mubtada dan khobar. Sehingga di sini juga ada kaidah lagi yang muncul bahwasanya mubtada yang isim jama' ghaira akil, maka khabarnya pun harus mu'annas. Khabarnya harus mu'annas. Faham itu? An-nujumu jamilatun. Bintang-bintang itu bagus. Atau indah. Faham itu? Fahimna. Arba'ah. Hadihid durusu sahlatun. Hadihid durusu sahlatun. Mana isim jamak ghair akilnya, ikhwan? Ad-durus. Ad-durus. Tunggalnya atau mufradnya adalah? Darsun. Darsun. Ini dihafal, ikhwan. Harus dihafal nih. Abwab, mufradnya tunggalnya babun. Al-buyut, mufradnya adalah? Baitun. Baitun. Nujumun, mufradnya? Najmun. Ad-durus, mufradnya? Darsun. Nah, ini penting, ikhwan. Menghafal mufrad dan jamak itu penting. Hadhihi durusu sahlatun. Ad-durus posisinya di sini sebagai sebelumnya hadhihi isim isyarah, kata tunjuk untuk muannats. Alas sekedarik? Bala. Karena hadhihi untuk muannats, untuk perempuan. Mana yang ditunjuk? Ad-durus. Hadhi posisinya sebagai mubtada. Hadhi posisinya sebagai mubtada. Ad-durus posisinya sebagai badal. Isim yang muhalla bi alif lam setelah isim isyarah itu dia ditempatkan posisinya sebagai badal. Mana badal? Pengganti dari kalimat hadhi. Hadhi durus. Mana khobarnya? Mubtadanya sudah ada, mubtadanya. Mana khabarnya? Sahalatun. Hadhihi durusu sahalatun. lagi-lagi ini menegaskan bahwa durus itu muannas, karena dia ditunjuk dengan isim isyarah yang diperuntukkan untuk muannas. Ikhwan antum nas tumai ikhwan, antum tidak sama-sama ana di sini. Untuk muannas. Di sini di nomor 4 ini kalimat durus muannas. Apa yang menegaskan bahwa durus itu muannas? Kata hadi. Karena hadi kata tunjuk ini hanya untuk perempuan. Ada sekedalik, bukan kata itu. Bala. Khamsa. Fil Hindi lughatun kathiratun. Fil Hindi lughatun kathiratun. Mana isim jamak ghairu akhirnya ya ikhwan? Lughatun. Lalu kalimat kathiratun setelahnya adalah sifat untuk kalimat lughatun. Di India banyak bahasa atau bahasa-bahasanya banyak. Sama seperti Indonesia ya. Nah, mungkin di India juga seperti itu mungkin sepertinya. Ada Jawa India, ada Sunda India mungkin. Wallahu a'lam. Mungkin wallahu. Wallahu a'lam. Sita. Ainal kutubul jadidatu? Terjemahkan ikhwan. Ainal kutubul jadidatu? Di mana buku yang baru itu? Di mana buku-buku yang baru itu? Jawabannya hiya fil maktabati. Buku-buku yang baru itu di perpustakaan. Iya, atau buku-buku baru itu di perpustakaan. Mana isim jamak ghairu akhirnya ikhwan? Al-kutubu. Al-kutubu. Lalu kalimat al-jarida setelah itu posisinya sebagai sifat. Sudah berapa kata jamak di sini ikhwan? 6. Sekarang sab'ah. Tilka sururu maksuratun. Tilka sururu maksuratun. Mana isim jamak ghairu akhirnya di sini? As-sururu. As-sururu. Lalu kalimat maksuratun setelah itu adalah sifat. Itu ranjang-ranjang atau kasur-kasur yang rusak atau patah. Nah. Samaannya. Ana minta satu orang membaca nomor 8 dan menjelaskan mana isim jamak ghairu akhirnya. Man yaqra? Fadhil. Samaannya. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. Naam. As-sa'atu jama' ghair akil. Ya mana jama' ghair akilnya? As-sa'atu. La, mufrad. Ada di sini jama' ghair akil? La. Masih mufrad. Tidak ada jama' di sini. Tidak ada jama' di sini. Nah, ana barusan tadi sengaja mengecek. Ada tidak jama' ghair akil di sini, ikhwan? Enggak ada. Tidak ada. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatu. Tidak ada jama' di sini. Mufrad. Tapi kalau kita mau buat jama' bagaimana, ikhwan? As-sa'ah. Apa jama'? As-sa'atul yabaniyatu. As-sa'atu. Ta' marbutonya kita hilangkan menjadi, kita rubah menjadi alif dan ta'. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. Jam dari Jepang itu sangat murah. Murah. Nah, atau bisa jadi mungkin kebalikan ya di sini. Jam dari Jepang justru mahal. Mahal. Mana yang murah? Ya? Dari sini biasanya. Motor Cina murah. Tapi kita tinggalkan masalah murah ini. Kita lanjutkan tis'ah. Tis'ah. Mana kalau tis'ah? Lalu menjelaskan mana jamak ghairu akil. Mana ya kalau? Tis'ah. Nah. Hadhihi al-humuru الحمير للفلاح. نعم أنا. الجم غير آكل الحمر. الحمر صحيح. الحمر. مفردتي على له. حمار أو حمير. لا الحمير. الحمير. حمار. مفردتي على له. حمار. حمار. نعم. عشرة. فضل. عشرة. أين كتبهن يا أخوات؟ كتب. بلوم سسي. هي في. هي في الفصل. نعم. Kutubun. Al-jama' kutubun. Isim jama' ghairu akil di sini adalah kalimat kutubun. Nah, sahih. Ahada asyar. Teruskan. Ahada asyar. Hadihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Nah, sahih. Mana jama' ghairu akilnya? Kutubi. Kutub. Nah, sahih. Isna asyar. Hadihi makatibut tullabi. Nah. Aina isim jama' ghairu akil huna? Makatib. Makatib. Mufradnya adalah? perutnya maktabun. Maktabun, nah, maktabun sahih. Salat terakhir, salat asar. Salat satu asar. Fi hada, fi hada syar'i. Fi hada syar'i. Fi hada syar'i. Zanya anda perbaiki. Janja. Hada, za. Fi hada. Nah. Syar'i. Fanadiku kabirun. Kabiratun. Nah. Aina isim jama' ghair akil di sini, ikhwan? Fanadiku. Fanadiku. Nah, fanadik. Mufradnya tunggalnya adalah? Funduku. Fundukun. Funduk. Kita ulang dari awal, ikhwan. Abwabun, mufradnya adalah? Babun. Albuyut, mufradnya? Baitun. Baitun. An-najmu, jama'nya adalah? An-najmun. La yakhi. An-najmu, jama'nya adalah? Jumu. Kembali. Ad-durus mufradnya adalah darsun. Lughat mufradnya lughatun. Nah. Kitab jamaknya adalah kutubu. Nah. As-sarir jamaknya adalah surur. As-surur. As-sa'atu mufrad atau jamak? Mufrad. Mufrad. Al-humur himarun. Makatib mufradnya maktabun. Maktabun. Fundukun fanadiku. Fanadiku. Ahsanta ya. Nafsu ala majalil muslimin. Kita buka kesempatan untuk para pendengar. Nah, coba. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami, kita lanjutkan pembahasan ilmiah untuk bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Dari kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha yang dikeluarkan oleh Universitas Jamiah Islam Madinah Saudi Arabia. Dan untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif bagi Anda yang ingin bergabung, silakan untuk membaca nas. Anda bisa menghubungi di 8236543. Kita angkat penelpon yang pertama, Ustaz. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Budi di Tambun, Ustaz. Pak Budi di Tambun, siapa lo Pak Budi? Anda bi khair, Ustaz. Alhamdulillah. Sepertinya sudah berkali-kali Pak Budi menelpon ini. Ya, belajar, Ustaz. Alhamdulillah. Silakan Pak Budi, tafadhal, dibaca Pak. Ad-darasus sabi'a asyar. Ad-darasus sabi'a asyar, rokem wahid. Nah. Abwabul masjidi maftuhatu. Nah, maftu? Maftuhatun. Nah, sahih. Ini terjemahkan Pak Budi. Pintu-pintu masjid itu terbuka. Sahih. Di sini mana isim jama' ghairu akilnya Pak Budi? Isim jama' ghairu akil abwabu. Abwabu, sahih. Nah, teruskan. Isnan. Rukum isnan. Liman hadihil buyutul jadidatu. Iya, mudiri syarikati. Nah. Milik siapakah rumah-rumah yang baru ini? Sahih. Dia miliknya kepala perusahaan. Sahih. Nah. Salata. An-najmu jamilatu. Sekali lagi Pak Budi. An-nujumu jamilatu. Sahih. Nah. Bintang-bintang itu indah. Nah, an-najmu itu mufrad atau jamak, Pak? An-najmu. An-najmu jamak. An-najmu. An-najmu mufrad. Mufrad. Jamaknya adalah? An-nujum. An-nujum, sahih. Silakan teruskan, Pak Budi. Arba'ah. Hadihi durusu sahlatun. Nah. Ini pelajaran-pelajaran yang mudah. Masya Allah. Mana isim jamak ghairu akilnya? Jamak ghairu akhir ad-durusu. Ad-durus. Mufradnya adalah? Mufradnya darsun. Darsun, sahih. Syukran, Pak Budi. Jazakallahu khair. Cukup. Bayakum. Nah, bayakumullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Tip satu penelpon kembali untuk pendengar ikhwan. Kita berikan kesempatan yang kedua untuk pendengar ikhwan yang ingin bergabung kembali di 8236543. Kita angkat penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Zaki di Pulau Kembang. Masyaallah. Kefaluk Abu Zaki. Khair, kefaluk. Alhamdulillah khair. Tafadhal Abu Zaki, ikra. رقم خمسة. خمسة. نعم. في الهندي لغات كثيرة. نعم. ترجمكن؟ في إنديا. نعم. banyak banyak sekali bahasanya. صحيح. نعم. أين الكتب الجديدة؟ sebutkan nomornya من فضلك ستة. Oh ستة. أين الكتب jadi datu. Nah. Di mana kitab yang baru? Nah, di mana kitab-kitab atau buku-buku yang baru? di mana buku-buku yang baru? Naam. Hiya fil maktabati. Hiya fil maktubati. Ah, betul tadi, Pak. Oh. Hiya fil maktabati, sahih. Hiya fil maktabati. Naam. Tidak panjang. Fil maktabati. Hiya fil maktabati. Naam. Buku-buku itu di perpustakaan. Sahih. Mana di sini isim jamak ghair akilnya, Abu Zaki? Al-Kutubu. Mufradnya adalah? Kutubun. Kitabun. Kitabun. Nah, kitabun. Panjang. Kitabun. Sahih. Nah. Sabah. Mau nanya, Ustaz. Nah. Al-Kitabu. Ya. Itu untuk menandai muasnya dengan apa ya? Al-Kitabu tidak disifatnya dengan mu'annas. Tidak. Tidak ada kitab mu'annas. Tapi ini Al-Jadidatu. Ah, ini Al-Kutubu, jamaknya dia. Jamaknya. Al-Kutubu jamak daripada kitabun. Abu Zaki, antum mendengarkan pertemuan-pertemuan yang lalu? Atau baru sekarang antum bergabung? Ini baru sekarang. Oh, sudah kita jelaskan pada kesempatan lalu bahwa kutubun itu jamak daripada kitabun. Ya, dan jamak sebentar dan jamak daripada isim ghair akil dia muannas. Oh iya. Nah. Iya. Sekarang. Teruskan Ahmad Zaki. Terus satu nomor lagi. Sabah. Sabah itu. Nah. Tilka sururu maksuratun. Nah. Terjemahkan. As-surur jama' daripada sarirun. As-sarirun. Nah. Sarirun adalah tempat tidur. Iya. Nah. Tempat tidur itu. Tempat tidur itu maksuratun rusak atau patah. Oh iya. Nah. Tempat tidur itu patah. Naam, sahih. Di sini as-surur adalah isim jamak ghair akil. Nah. Maka dia muannats, maka sifatnya adalah muannats maksuratun. Nah. Syukran Abu Zaki. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kita berikan kesempatan yang ingin bergabung di 8236543 untuk membaca hiwar nas yang terdapat dalam bab ini. Kita angkat penelpon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umi Ismail di Condet. Nah, Samaniyah, tafadhal. Dari nomor 8, Samaniyah. Samaniyah. As-sa'atul yabaniyatul rohisotu. Sekali lagi, Umi Ismail. As-sa'atul. As-sa'atul yabaniyatul. Nah, ikuti ana Ummu Ismail. As-sa'atu. As-sa'at. Sinnya panjang. As-sa'atu. As-sa'atu. Al-yabaniyatu. Al-yabaniyatu. Naam, rakhisatun. Rakhisatun ya. Sahih, rakhisatun ya. Diterjemahkan Ummu Ismail. Jam dari Jepang itu murah. Sahih, nah. Teruskan. Tisah, nah. Hazihil humuru Alhamiru. Alhamiru lil falahi. Nah. Alhumur jamak daripada. Oh, jamak dari himarun. Himarun. Bagaimana terjemahannya? Terjemahkannya, Ummu Ismail. Keledai-keledai ini milik petani. Sahih. Nah, asyarah? Asyarah. Ini Afan Liman ya. Bukunya agak kehapus. Agak kehapus. Asyarah Aina. Oh, iya. Aina kutubukunna. Aina kutubukunna ya ahwatu. Nah. Di mana buku-bukunya wahai akhwat? Buku-buku kalian wahai akhwat? Di mana buku-buku kalian wahai akhwat? Nah. Hiya fil fasli. Buku-buku kalian di kelas. Nah. Nah, baik. Mana di sini isim jamak ghair akilnya, Ummu Ismail? Kutub. Kalimat kutub. Kutub itu jamak daripada mufradnya adalah mukhrotnya kitabun. Kitabun. Sahih. Syukran Ummu Ismail. Jazakallah khair. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita berikan kesempatan selanjutnya untuk para pendengar untuk membaca di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ummu Sumayyah dari Tangerang. Tangerang. Baik. Silakan Ummu Sumayyah. Tafadhal. Asyara. Afwan, ahada asyar. Ahada asyara. Hadihi kitabi wa tilka kutubu ukhti. Sekali lagi hadihi. Hadihi kitabi kutubi. Hadihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Sahih. Diterjemahkan? Ini kitab-kitabku dan itu kitab-kitab saudara perempuanku. Sahih. Nah. Hadihi isna asyar, dibaca angkanya. Isna asyar. Isna asyar. Hadihi makatibut tulabi. Nah. Ini meja-meja pelajar. Sahih. Para pelajar. Sahih. Di sini ada dua jamak. Yang pertama? Makatib. Mufradnya, tunggalnya adalah? Maktabun. Maktabun, sahih. Jamak yang kedua? Tulabun. Sahih. Mufradnya? Talibun. Naam. Ummu Sumayyah, mana isim jamak ghairu akil? Makatib atau at-tulab? Makatibun. Makatib, sahih. Istamir. Salatata asyar. Fi hadha syari'i fanadiku kabiratun. Naam. Diterjemahkan? Di jalan raya. Iya, Ustaz. Naam, di jalan ini? Di jalan ini ada hotel-hotel yang besar. Sahih. Mana isim jamak ghairu akil di sini, Ummu Sumayyah? Fanadik. Mufradnya adalah? Fundukun, sahih. Syukran Ummu Sumayyah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Ya, jazakallah khair kepada Ummu. Sebelum kita ada SMS yang masuk Ustaz dari Ummu Sofia di Cakung. Ummu Sofia Cakung. Barakallahu fiik Ustaz, pada judul Ad-Darsu Sabi Asyara, yakni Ad-Darsu Sabi Asyara. Di mana mubtada'nya, bukannya As-Sabi Asyara itu adalah dia mansub? As-Sabi Asyara, ya ikhwan. Dia semuanya mansubun atau kita katakan mabniun al fath, mabniun ala fathil juz'aini. Kata para ulama nuhat, as-sabi'a asyara kedua-duanya mansub atau mabniun ala al fathi al juz'aini, kedua-duanya harus maftuh, harus berharakat fathah. Tapi insyaallah kita tidak panjang lebar bicara, nanti insyaallah pada waktunya kita akan jelaskan. Terus yang lain lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Nomor 7, tilka surur maksurun. Di sini sebagai maksurunnya sebagai sifat atau khabar Ustaz? Bukannya kedudukannya sama seperti sahlatun di nomor 4, yaitu mana yang sekali lagi? Nomor 7? Nomor 7 ini maksuratun. Tilka sururu. Nah, pertanyaannya di mana maksuratun sebagai apa Ustaz? Sifat atau khabar? Bukan maksuratna. Maksuratun. Pertanyaan kedua. Bukankah kedudukannya sama seperti nomor 4 Ustaz? Nomor 4. Hadhihi durusu sahlatun, yang sahih. 4 dan 7 sama. Hadhihi durusu sahlatun dengan tilka sururu maksuratun sama. Kita rinci sekarang. Pertanyaannya sifat atau khabar khob? Yang mana? Yang sahlatun. Maksuratun dan sahlatun itu. Iya. Sahlatun dengan maksuratun itu khabar. Khabar. Karena kalimat ad-durus setelah hadhihi dan asur setelah tilka itu bukan khabar, itu badal dari kalimat isim isyarah. Jadi kaidahnya adalah isim al-muhalla bi alif lam yang terletak setelah isim isyarah, dia badal. Maka mana khabarnya? Kalimat selanjutnya. Hadhihi ad-durusu sahlatun. Hadhihi mubtada. Ad-durus badal. Sahlatun khabar. Lalu nomor 7. Tilka sururu maksuratun. Mana mubtadanya ikhwan? Tilka posisinya sebagai apa ini? Sebagai mubtada. As-surur badal. Maksuratun khabar. Naam, wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz, kata ashabun abwabun disebut, kenapa disebut muannas? Bukankah itu dia mufrad? Abwabu. Kenapa disebut muannas Ustaz katanya? Abwabu sepertinya yang pertanyaan ini tidak mengikuti dari awal sepertinya. Iya. Sudah kita jelaskan tadi abu-abu ya ikhwan adalah jamak daripada mufradnya apa ya ikhwan? Babun. Dan sudah kita jelaskan pula isim jamak ghair akil dia muannats atau muzakkar? Muannats. Nah, wallahu a'lam. Baik. Alhamdulillah, kembali kita berikan kesempatan kepada pendengar yang lain di 8236543. Baik, kita angkat telepon selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Ibnu Nawawi. Ibnu Nawawi, masyaallah. Ibnu Nawawi. Naam. Aina anta ya Ibnu Nawawi lan? Askunu fi Jati Asih, Ustaz. Jati Asih, masyaallah. Anta fi Bekasi, ya? Naam. Ana hanu qarib yani. Ana aidan fi Bekasi. Naam. Iya. Fadhal ya Ibnu Nawawi. Iqra rakam 1 dari awal. Ajar susal 19. Naam. 1. Abwabul masjidi maftuhatun. Naam. Tsani. Terjemahkan awalan. Pintu-pintu masjid terbuka. Naam. Liman hadhil buyutu, liman hadhil buyutul jadidatu. Sekali lagi ya Ibnu Nawawi, antum baca angkanya terlebih dahulu. Isnan. Isnan. Liman hadhil buyutul jadidatu. Al-buyutul. Sekali lagi. Liman hadhil buyutul jadidatu. Naam. Hiya limudiris syarikah. Naam, dibaca harakatnya semuanya. Hiya limudiris syarikati. Hiya limudiris syarikati. Naam, terjemahkan Ibnu Nawawi. Milik siapa rumah-rumah baru ini? Naam. Dia rumah-rumah itu milik mudir syarikah. Nah, mana mudir syarikah? La ta'rif. Al-mudir, direktur. Direktur. Atau kepala asyarikah perusahaan. Nah. Baik, fadal. Salasa. Salasa. An-nujumu jamilatun. Naam. Bintang-bintang itu indah. Naam. Di sini Ibnu Nawawi antum bisa jelaskan kenapa an-nujumu khabarnya ya muannas jamilatun? Li'anna nujumu jama' min najmun. Najmun. Sahih. Li'anna nujum jama' min najmun. Sahih. Naam. Tapi itu tidak menjadi jawaban yang ini. Ana tanyakan tadi kenapa jamilatun? Khabarnya kenapa muannas? Karena isinya mubtada'nya muannas. Sahih, itu yang kita tunggu. Nah, an-nujumu karena mubtada'nya adalah muannas. Sahih. Istamir ya Ibnu Nawawi, arba'ah. Hadhil durusu sahlatun. Sekali lagi. Hadhil durusu sahlatun. Hadhid. Ayam. Hadhihi ad-durusu sahlatun. Naam, terjem. Pelajaran-pelajaran ini mudah. Masya Allah. Taib, syukran Ibnu Nawawi. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Taib, kita berikan kesempatan untuk dua penelpon yang lain. Silakan bagi Anda yang belum sempat dan belum bisa bergabung kembali di 8236543. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Khalid di Kelapa Nunggal. Ummu Khalid di Kelapa Nunggal. Di mana Kelapa Nunggal itu? Masih di Cilengsi? Masih. Silakan Ummu Khalid dibaca rakmah khamsah. Khamsah. Naam. Fil Hindi lughatun katsiratun. Naam. Di Hindia ada banyak bahasa. Sahih. Mana jamaknya di sini Ummu Khalid? Mana jamaknya di sini? Jamaknya lughat. Lughat. Mufradnya adalah? Lughatun. Sahih. Nah, teruskan. Sitta. Sitta. Ainal kitabul jadidatu. Sekali lagi, Ummu. Ainal kutubul jadidatu. Sahih. Hiya fil maktabati. Nah. Terjemi. Di mana buku-buku yang baru? Nah. Dia di perpustakaan. Dia di perpustakaan. Sahih. Nah. Sabah. Sabah. Tilka sururu maksuratun. Nah. Itu tempat-tempat tidur yang rusak. Sahih. Nah. As-surur jamak daripada? Sarir. Sahih. Nah. Samaniyah. Samaniyah. As-sa'atul yabaniyatu rakhisah. Nah. Jam dari Jepang itu murah. Murah. Sahih. Nah. Tis'ah. Tis'ah. Hazihil khumuru hamiru lil al-hamiru. Hazihil khumuru aw al-hamiru. Naam. Falah. Ada yang terlewat lil fallahi. Lil fallahi. Naam. Ini keledai-keledai milik petani. Sahih. Naam. Asyarah. Asyarah. Aina kutubukunna ya akhwatu? Hiya fil fasli. Di mana buku-buku kalian ya ikhwat ya akhwatu ya akhwat nah, wahai para saudara perempuan di mana buku-buku kalian wahai saudara perempuan sahih dia di kelas nah cukup syukran jazakallahu khair wa barakallahu fikum wa iyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar yang lain silakan yang ingin bergabung di 8236543 kita berikan kesempatan kembali. Tapi sudah yang masuk kita angkat kembali. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Yasmin di Tangerang. Nah, tafadhal Yasmin, tafadhali. Ahada Ashar. Ashar. Hadhihi tilka kutubu ukhti. Sekali lagi. Alihi kutubi. Nah. Tilka kutubu ukhti. Nah. Tarjimi. Buku dan itu buku-buku saudara perempuanku. Taib. Nah. Isna Ashar. Ashar. Halo. Afan. Ukhti Yasmin suaranya hilang. Alihi. Alihi makatibut tulabi. Nah. Terjemahkan. Meja-meja murid-murid. Nah, suaranya putus-putus, Ukhti Yasmin. Afwan, teruskan. Salah satu asyar. Salah satu asyar. Fi hadha syari'i. Nah, sekali lagi. Fi hadha syari'i. Hadha syari'i. Kabiratun. Baik, mana jama' di kalimat ini? Fanadik ya Ustaz. Fanadik, baik. Fanadik mufradnya adalah? Fundukun. Fundukun sahih. Baik, barakallahu fikum. Syukran. Jazakallahu khair. Kita lanjutkan terlebih dahulu, ada waktu beberapa menit lagi. Kita masuk ke tamarin ya, akhwat. Tamarinu. Sekarang bagian ikhwan studio sekarang. Tamarinu. Tamarin. Nah, mana tamarin? Tamrin. Nah, latihan-latihan. Latihan-latihan. Jamak daripada? Tamrin. Tamrin. Nah. Perintahnya di sini adalah ajib anil as'ilatil atiyah. Ajib, mana ajib? Jawablah. Anil as'ilah. Pertanyaan-pertanyaan al-atiyah. Berikut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah. Bebas. Nah. Masih enak. Sepertinya ada kaitan dengan ini. Dengan bacaan yang sudah kita baca tadi. Soal-soal ini sepertinya berkaitan dengan bacaan yang sudah kita baca tadi. Jadi sesuaikan saja jawabannya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam bacaan. Faham tum? Tum paham? Lagi indah ya ni rahmat rabbi ini al-ikhtiar. Nah, ada beberapa nomor yang bebas tapi ada beberapa nomor yang berkaitan. Maka dijawab sesuai dengan bacaannya. Faham tum? Paham? Faham nanti. Baik, nabda. Fadhil ya Hikmat. Wahid. Ainal kita, ainal kutubul jadidatu? Hiya fil maktabati. Nah. Hiya fil maktabati. Sahih ya ikhwan al-jawab. صحيح صحيح نعم اثنان اثنان لمن هذه البيوت الكبيرة نعم. هذه البيوت الكبيرة هي لي لمدير الشركة هي لمدير الشركة نعم صحيح هي لمدير الشركة نعم ثلاثة نعم استمر يا أخي ثلاثة Aab wabus sa'iratil apa itu sayarat sayaratil maftuhatun aab wabus sayarati maftuhatun sekali lagi aab wabus sayarat ti maftuhatun. Nah. Nah, jawab. Saya teruskan sih. Teruskan. Nomor 3. Salasa. Abwabus sayyaratu maftuhatun. Bacaan antum masih belum benar. Sekali lagi. Abwabus sayyaratu maftuhatun. Di mana salahnya, Ikhwan? As-sayyaratu. Abwabus sayyarati. Sekali lagi, Akhi. Abwabus sayyarati maftuhatun. Baik, labas. Nah, jawab. Qalil. Naam, hiya maftuhatun. Naam, hiya maftuhatun. Arba'ah diri, fadal. Aina aklamul mudarris? Aina aklamul mudarrisi? Aklamul mudarrisi? Aklamul mudarrisi fil hakibah. Aklamul mudarrisi fil hakibati sahih. Naam. Jawabannya tidak ada kaitan dengan jawab dengan bacaan sepertinya. Naam. Bebas. Khamsa. Qala Ahmad. Khamsa. Aina al-kilabu? Ah, maratan akhra ya akhi. Iqra jayidan. Aina al-kalbu? Kilabu. Al-kilabu. Aina al-kilabu? Nah, al-kilabu jama' daripada kalbun. Kalbun. La budak menterjemah Ustaz? Nah, la, nak marah taj. Dia jawab pun. Al-hur. لا أدري لا لا أدري الكلاب يعني في الصحراء تقول هي في الشارع الشارعي في الشارع حديقة الحيوان هي في حديقة الحيوان صحيح لا تقول هي في البيوت لا ستة أين الحمير الحمير في البستان في البستان نعم الحمير في البستان نعم pertanyaan ini agak sedikit menjebak ya Pak نعم في المزرعة jadi butuh kosakata yang banyak في البستان sabah sahih في البستان ما معنى البستان يا أخي بستان يعني المزرعة المزرعة نعم أو الحديقة نعم الحديقة teruskan أخي teruskan أنت من المدن sabah أين كتبك يا مريم Nah, ya Maryam kutubuka atau kutubuki? Kutubuki. Nah, antum kurang meroja ya, kwa. Antum kurang meroja di sini. Banyak salah di sini, kwa, di studio. Nuas. Nuas. Terakhir ya, kwa. Terakhir. Tinggal berapa nomor lagi? Sekali lagi. Sabah. Aina. Sabah. Aina kutubuki ya Maryam. Nah. Wa fil bait. Huwa? Huwa fil baiti. Al-jawab sahih, kwa. Huwa fil baiti. Khata. Khata. Hiya fil baiti atau hiya fil haqibati. Naam. Seharusnya hiya bukan huwa ya. Naam. Betul. Nah, belum lulus seperti anda. Lawas. Tamani ya. Teruskan akhi. Antum sanggup atau berikan kesempatannya? Sanggup. Baik, alhamdulillah. Baik. Tamani ya. Aina dafatirukum? Dafatiru tullabu. Dafatiru tullabi. Nah. Sekali lagi. Aina dafatiru tullabi. Naam. Jawabannya ya ya ala maktabi ya ala al maktabi sahih nah, antum sudah persiapkan seperti jawaban alhamdulillah santai ya tisa aina al fanadiqu sawiratu sekali lagi akhi aina al fanadiqu sawiratu nah Hiya fi Jakarta. Hiya fi Jakarta. Nah, al-fanadiq as-saghira fi Jakarta. Tayyib, la bas, ahsanta. Siapa nama hiya Asyraf? Asyraf. Tayyib. Liman hadhihi al-aqlamu jadidatu? Naam. Al-jawab hiya 'ala al-maktabi. Hiya 'ala al-maktabi, sahih. Ahsanta. Barakallahu fiik. Tayyib, kita masuk ke at-tamrin ats-tsani. Antum lihat di bagian bawah. حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى جمع حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى جمع طيب حول المبتدأ ما معنى حول المبتدأ رباهلا المبتدأ ما معنى المبتدأ يا أخوان شرحنا المبتدا في محاضرة سابقة أليس كذلك؟ نعم. Sudah kita jelaskan makna daripada al-mubtada yaitu isim yang terletak di awal kalimat. Nah, di awal jumlah. Isim atau kata benda yang diletakkan di depan satu kalimat maka dia disebut sebagai mubtada. Kenapa dinamakan mubtada? Karena li'annahu ibtada'a bihil kalam. Karena dengan isim ini kalimat tersebut dimulai mubtada. Adapun isim yang datang setelah mubtada namanya khabar. Khabarun. Nah, ini biasanya kalimat yang dimulai dengan kata benda itu namanya jumlatun ismiyah. Jumlatun ismiyah. Kalimat yang dimulai dengan isim, jumlatun ismiyah. Nah, hawilil mubtada gantilah mubtada minal jumalil atiyati di kalimat berikut ila jama'in, menjadi jama', menjadi jama'. Rubala mubtada di kalimat-kalimat berikut menjadi jama', seperti dijelaskan pada contoh. Apa perintahnya di sini, Ikhwan? Perintahnya merubah mubtada menjadi jama', menjadi bentuk jama'. Adzunnu al-mithal wadih, Ikhwan. Anda rasa seperti yang jelas, insyaAllah. Baik. Baik, kita coba beberapa nomor di Ikhwan di studio. Fadal ya, man yabda? Man yakun mubtada? Fadal. Wahid, hadha qalamun jadidun. Pulpen ini baru. Hadhil aklamu jududun. Nah. Isnan, an-najmu jamilun. Bintang itu indah. An-nujumu jamilatun. Thalathah, dhalika kitabun qadimun. Kitab itu lama. Tilka kutubun qadimatun. Arba'ah, dhalikal baitu jamilun. Rumah itu bagus. Tilkal buyutu jamilatun. Khamsah, hadad darsu sahlun. Pelajaran ini mudah. Hadihid durusu sahlatun. Tis'ah, dhalikal jabalu ba'idun. Gunung itu jauh. Tilkal jibalu ba'idatun. Sab'ah, hadal maktabu maksurun. Meja ini patah. Hadihil makatibu maksuratun. Samaniyah, hadha masjidun jamilun. Masjid ini indah. Hadhihi masajidu jamilatun. Tis'ah, hadhihi sa'atun rakhisatun. Jam ini murah. Hadhihi sa'atun rakhisatun. Lihat, antum lihat di sini, Ikhwan. Apa yang berubah di sini, Ikhwan? Ta' marbutoh hilang, lalu diganti dengan alif dan ta'. Nah, ini nama jama' mu'annas salim. Jam'u mu'annathin salimun. Jam'u mu'annathin salimun. Karena dia dari mu'annas. Ini semua jama' daripada isim mu'annath. Jama' daripada kata benda yang bersifat perempuan. Fadal ya akhir kirim. Asyarah, asyarah. Tilka ta'iratu kabiratun. Pesawat itu besar. Tilka ta'iratu kabiratun. Ahada asyarah. Hada talibun jadidun. Ini murid yang baru. Haulai tullabun jududun. Isna asyara. Dhalika rajulu alimun kabirun. Lelaki itu seorang ulama yang besar. Ulaika rijalu ulama'u kibarun. Thalathata asyara. Hadhan nahru kabirun. Hadhihi anharu kabiratun. Latihan tiga. Dha' fil amakinil khaliyati fima yali akhbaran munasibatan. Letakkan pada tempat yang kosong pada kalimat, pada kata berikut khabar yang sesuai. Wahid, al-baytu, rumah. Al-baytu wasi'un, rumah itu luas. Itsnan, an-nujumu, bintang. An-nujumu lami'atun, bintang itu berkilauan. Thalathah, al-babu, pintu. Al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Arba'ah, al-qalamu, pena. Al-qalamu maksurun, pena itu patah. Khamsah, al-buyutu, rumah-rumah. Al-buyutu kabiratun, rumah-rumah itu besar. Sittah, al-abwabu, pintu-pintu. Al-abwabu maftuhatun, pintu-pintu itu terbuka. Sab'ah, as-sayyaratu, mobil-mobil. As-sayyaratu jadidatun. As-sayyaratu jadidatun, mobil-mobil itu baru. Thamaniyah, al-mindilu, sapu tangan. Al-mindilu wasikhun, sapu tangan itu kotor. Tis'ah, al-fanadiqu, hotel-hotel. Al-fanadiqu murtafi'atun, hotel-hotel itu tinggi. Asyarah, at-tullabu, murid-murid. At-tullabu mujtahidun, murid-murid itu rajin. Ahada asyara, al-kumsanu, kemeja. Al-kumsanu nazifatun, kemeja-kemeja itu bersih. At-tamrin as-salis, latihan ketiga. Hati jam'al kalimatil atiyah. Hati jam'al kalimatil atiyah. Berikan jamak daripada kata-kata berikut. Berikan bentuk jamak daripada kata-kata berikut. Sahlun insyaAllah. Mudah sekali ini. Nah, paham apa yang diminta, ikhwan? Babun, pintu. Abwabun. Baitun, rumah. Buyutun. Najmun, bintang. Nujumun. Qalamun, pena. Aqlamun. Himarun, keledai. Hamirun. Sarirun, tempat tidur. Sururun. Nahrun, sungai. Anharun. Sayyaratun, mobil. Sayyaratun. Kalbun, anjing. Kilabun. Ta'iratun, pesawat. Ta'iratun. Darsun, pelajaran. Durusun. Bahrun, laut. Biharun. Kitabun, buku. Kutubun. Qamisun, kemeja. Kumsanu. Darrajatun, sepeda. Darrajatun. Haqlun, ladang. Hukulun. Jabalun, gunung. Jibalun. Baik, kita masuk ke al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatu al-jadidatu. Al-kalimat jama' daripada kalimat. Kalimah. Naam, al-kalimah. Al-kalimat, ma mana al-kalimah? Kata. Kata. Berarti al-kalimat kata, kata. Al-jadidah yang baru. Yang baru. Kata-kata yang baru. Man yaqra? Al-kalimatul jadidah. Anta ya Ihsan? Tayyib. Tayyib lah, bas masyaallah anta. Asy-syarikatu. Naam, artinya persekutuan atau perserikatan. Naam. Jamaknya syarikatun. Naam. Mudirus syarikati, pimpinan perserikatan, pimpinan persekutuan. Naam. Rakhisun, murah. Al-qamisu, kemeja, jamaknya kumsanun. Naam. Taib, adhunnu al-kalimatul jayidah wadhiha? Wadhih. Naam. Taib, hal nastamir atau nastarih, nastarih? InsyaAllah fi al-subil qadim, insyaAllah nartaki maratan akhara ma'akum. InsyaAllah pekan depan kita ketemu lagi. Kita cukupkan sampai sini dulu. Baik, demikian dari ana. Kita tutup. Subhanallah bihamdik. Syadallah ilaha ila anta. Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.